Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab Tauhid pada bab ke-36. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bab ke-36, babu maja'a firriya, bab tentang ancaman penjelasan tentang riya. Riya ini termasuk syirik ashor, dan ini termasuk yang merusak tauhid, sehingga dimasukkanlah bab ini di dalam kitab tauhid. Karena tidak mungkin terkumpul antara tauhid dan syirik, mesti harus hilang salah satu dari keduanya. Kalau Anda beribadah tercampurkan dengan syirik, hapus ibadahnya, sia-sia. Sehingga pembahasan ini dimasukkan dalam kitab Tauhid karena ini bisa menghapus amal soleh seorang hamba. Selanjutnya Syekhul Islam rahimahullah membawakan dalil minal Quran. Qauluhu ta'ala, na'am jazakallah khair. Qauluhu ta'ala innama kul, katakan wahai Muhammad, dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi pada ayat-ayat yang paling akhir, penghujung surat Al-Kahfi. Bagi yang biasa membaca surat Al-Kahfi di hari-hari Jumat akan tahu ayat ini di akhir. Qauluhu ta'ala faman kul innama, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun, tidak lain saya adalah basar, manusia. Manusia mislukum, seperti kalian. Manusia yang bisa menangis ketika sedih. Manusia yang bisa tertawa ketika senang. Manusia yang ditimpa sakit. Bahkan manusia yang ditimpa kematian. Katakan kepada manusia itu, saya adalah manusia juga seperti kalian. Bukan malaikat, bukan Tuhan. Sehingga yuha ilayya, telah diwahyukan kepada saya. Inilah yang membedakan kita dengan beliau. Inilah yang membedakan antara kita manusia dengan beliau. Dia beliau manusia tapi diberi wahyu. Ini yang membedakan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa yang diwahyukan kepadanya? Yang diwahyukan kepadanya ialah innama ilahukum ilahun wahid. Tidak lain sesembahan kalian. Tidak lain yang kalian sembah itu adalah ilahun wahid. Sesembahan yang satu, bukan dua, bukan tiga. Bukan pula tiga jadi satu. Dia satu semata. Ilahun wahid. Dialah Allah ilahun wahid. Ini wahyu yang diwahyukan kepada beliau dan diwahyukan kepada seluruh para nabi dan rasul. Min awwalihi ila akhirih. Wahyu yang diwahyukan ini. Innama ilahukum ilahun wahid. Dari rasul pertama Nuh, disusul rasul berikutnya dan berikutnya, ditutup Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya ini ilahukum ilahun wahid. Tidak ada nabi dan rasul yang mengajarkan kesyirikan. Tidak ada para dai-dai yang mengajak kepada jalannya nabi dan rasul yang mengajak kepada kesyirikan. Yang mengajak kepada kesyirikan, dia berjalan di atas jalannya syaitan yang telah memberikan bisikan-bisikan jahat kepada dia. Setelah itu, ayat berikutnya, annama ilahukum ilahun wahid. Lalu, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa? Maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang dia berharap berjumpa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang berharap berjumpa, maksudnya melihat Rabbnya. Siapa yang berharap berjumpa melihat Rabbnya, apa yang harus dilakukan? Yang dia harus lakukan ialah falyamal amalan soliha. Maka dia beramal soleh. Wala yusyrik, dan dia tidak berbuat syirik. Biibadati rabbihi, di dalam beribadah kepada Rabbnya, penciptanya, ahada, kepada siapapun. Tidak boleh menyekutukan Allah, disamakan Allah dengan malaikat, jin, syaitan, tidak boleh. Harus betul-betul murni ibadah hanya kepada Allah. Di situ dibawakan oleh Syekh surat Al-Kahfi ayat 110. Maka pada pertemuan yang lalu, naam, kita telah sampai pada ayat falyamal amalan soliha. Siapa yang ingin berjumpa? Apa tadi makna berjumpa? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berjumpa ay yu'ammilu ru'yatallah. Dia berkeinginan melihat Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka yang harus dilakukan, kalau ingin melihat Allah di surganya, di akhirat nanti, maka falya'mal amalan soliha. Huruf fa di sini rabitatun li jawabis syarat, dikaitkan dengan jawab syarat. Karena di situ ada fi'il syarat. Faman kana yarju. Faman, siapa saja. Ini namanya huruf syarat. Siapa saja yang berharap. Berarti ada yang tidak berharap. Namun siapa saja yang berharap. Karena di sana ada yang tidak ingin berharap berjumpa dengan Allah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Rabbnya, Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha, lihat. Siapa yang tidak suka. Nah, berarti ada pihak-pihak yang tidak suka berjumpa dengan Rabbnya. Wa man kariha liqa'ah, yang tidak suka berjumpa dengan Rabbnya, karihallahu liqa'ah, Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dipersyaratkan siapa yang ingin berjumpa. Ini namanya fi'il syarat. Berjumpa dengan Allah di hari kiamat, melihat Allah di hari kiamat, apa syaratnya? Ini disebut fi'il syarat. Syaratnya fal ya'mal, maka dia beramal. Dia beramal seperti apa amalnya? Amalan sholihah, amal soleh. Wal amru lil irsyad, dan perintah di sini sebagai petunjuk. Ae maksudnya, man kana yuridu an yalqiyallaha, siapa saja yang dia ingin berjumpa dengan Allah, ala wajhil ladzi yardah, dalam keadaan, dalam bentuk Allah ridho kepada dia. Bukan sekedar berjumpa tapi Allah murka. Tapi dia ingin berjumpa dengan Allah dan Allah pun ridho kepada dia. Karena ada orang yang dia nanti menghadap Allah, Allah tidak suka melihat dia. Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan. Golongan orang-orang yang Allah tidak melihat mereka. Allah tidak mau melihat mereka, tidak mensucikan mereka. Dan Allah memberikan adab yang pedih. Al-musbil, yang pertama. Laki-laki yang musbil. Dia memakai baju, memakai celana, memakai sarung, menutup kedua mata kakinya. Al-musbil. Yang kedua, al-mannan. Orang yang mengundak-undak, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang dia menjual barang dagangannya, al-munfik sil'atahu bilhalah bilkhadib, tapi dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Di sini Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah, Allah tidak memandang. Allah tidak mau memandang orang yang memiliki tiga keadaan. Musbil, mannan, dan orang yang al-munfik sil'atahu bilhalafil kadhib. Maka dalam ayat ini, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada dia, Allah tidak murka. Apa syaratnya? Faliya'mal amalan shaliha. Maka dia beramal soleh. Lalu apa itu amal soleh? Al-amalu salihu wal-amalu salihu. Dan yang namanya amal soleh, maka na khalisan wa khalisan sawaban. Amal soleh adalah amal yang ikhlas. Khalis, ikhlas. Murni mengharap wajah Allah. Wa sawaban, sawaban sesuai dengan dalil. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan prakteknya Rasul SAW dan para sahabat. Itu namanya sawab. Itu baru dikatakan amalan shaliha. Dua syarat. Lalu kata Syekh, wahada wajhu syahid. Inilah sisi dalil dalam bab. Ini pendalilan yang dipakai oleh Syekhul Islam dalam babur riya. Kalau Anda ingin menghadap Allah dan Allah ridha, siapkan amal yang tidak ada riya. Murni mengharapkan wajah Allah, bukan wajah manusia atau dunia. Fal khalis, maka orang yang khalis, murni ibadahnya untuk Allah adalah ma qusida bihi wajhullah. Khalis, murni, amalan yang murni. Maksudnya apa? Amalan yang murni, ikhlas, ma qusida bihi wajhullah. Yang ditujukan dengan amalannya itu wajah Allah. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, bukan wajah orang. Dalilnya, dalilnya ialah hadis sahih yang dikeluarkan oleh para ulama. Sampai-sampai kata para ulama, hadis ini, saking besarnya kedudukan hadis ini, tidaklah saya menulis satu kitab kecuali hadis ini saya letakkan yang pertama. Jadi ketika membuat kitab, hadis ini diletakkan hadis yang pertama. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tidak lain. Tidak lain, amal-amal itu akan diterima oleh Allah atau tidaknya binniyat. Dengan sebab niat-niat yang ikhlas. Kalau amalan-amalan yang dilakukan tidak ikhlas niatnya, maka tidak diterima. Maka dalam contoh, hadis ini ada contohnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrah dari Mekah ke Madinah waktu itu, ibadah besar, mengikuti dakwah Rasul, diusir dari Mekah, pindah ke Madinah. Hijrah, apa tujuannya? Tujuannya ialah mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti jejak Rasulnya, ikhlas. Maka pahalanya, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Akan kembali kepada Allah dan Rasul. Dapat pahala. Namun sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya. Namun kalau dia niat ibadah hijrah dari Mekah ke Madinah waktu itu, tujuannya hanya ingin memperoleh harta dunia. Yusibuha. Dia akan dapat awi mro'atin yang kihuha, atau kalau niatnya ingin dapat perempuan, ingin dapat wanita yang bisa dinikahi, yang kihuha, dia pun bisa menikahinya, tapi tidak dapat pahala. Dapatnya cuma dunia, kalau dia dapat, atau kalau dia ingin wanita, dia dapat wanita itu. Barakallahu fikum. Jadi Nabi mencontohkan amalan hijrah. Semua amalan, sholat, membaca Quran, birrul walidain, membantu orang lain, berdakwah, mengajarkan ilmu, semua amal-amal baik ini harus mengharapkan wajah Allah. Itu dikatakan khalis, murni, betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan wajah Allah. Wasawab, yang kedua apa tadi? Sawab, benar. Kapan amalan kita dikatakan benar? Karena kadang orang mengukur benar itu kadang pakai akalnya sendiri, atau pakai akal banyak orang, atau pakai perasaan sendiri, atau perasaan banyak orang. Maka benar dan salah standarnya ialah ma kana ala syariatillah. Amalan apa saja yang di atas syariatnya Allah. Kalau itu ada syariat, dalil minal Quran, ada dalil dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan benar. Dalilnya ialah man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, amalan, amalan di sini isim nakirah, amalan apa saja, perbuatan-perbuatan apa saja, namun yang dilakukan, yang diperbuat oleh orang tersebut, laisa alaihi amruna, tidak di atas perintah kami. Siapa kami? Rasul. Bagaimana nasib orang yang beramal, namun amalannya tidak sesuai dengan contohnya Nabi? Fahuwa raddun. Amalannya tertolak ala sahibihi, bagi pelakunya. Jadi amalannya itu tertolak. Siapa yang mengatakan tertolak? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah sebelum kita beramal, timbang-timbang betul apa yang akan kita pegang dalam beragama. Apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Apa yang kita lakukan ada balasannya. Jangan dikira amalan, ucapan, perbuatan kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Maka amalan apapun, ucapan apapun, timbang-timbanglah di atas dalil. Timbang-timbang betul di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walihada qalal ulama, oleh karena itu kata para ulama kita rahimahumullah, hadani alhadisani mizanul a'mal. Dua hadis ini, hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat. Dan hadis man amila amala. Dua hadis ini barakallahu fikum mizan, sebagai timbangan amal. Kapan amal itu dikatakan benar? Timbangannya ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ada contohnya tidak? Kapan amalan dikatakan benar? Timbangannya hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Niatnya ikhlas apa enggak? Maka fal awal, yang pertama maksudnya innamal a'malu binniyat mizanul a'mali al batinah, sebagai timbangan ukuran yang kita ketahui amalan batin. Amalan batin maksudnya niat itu amalan hati, niat itu amalan batinah, amalan yang tidak nampak di hati sana, ya. Jadi niat itu tidak harus dilafadzkan. Saya niat mau sholat maghrib di Masjid Agung pada hari Sabtu jam sekian sebagai imam, sebagai makmum. Kenapa? Niat itu di mana? Di hati. Urusan batin. Barakallahu fikum. Bahkan kalau niat itu diucapkan memberatkan. Berat sekali. Sampai kadang orang mau sholat susah. Kenapa? Dah hafal doanya niat. Dah ada doa niat. Anda mau sholat, wudhu, pakai baju, masuk masjid, mesti. Kalau ditanya, ngapain ke masjid? Saya mau sholat. Tidak mungkin saya mau beli baju di masjid. Tidak ada di sini jual baju, Pak. Mesti niatnya sholat. Itu sudah niat. Begitu dia menghadap Ka'bah atau arah Ka'bah ke Masjidil Haram sana, maka dia bertakbir. Idza qumta ila sholat fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, fakabbir. Nabi perintahkan, takbir kamu. Allahu Akbar. Takbir miftahus sholat. Takbir itu kunci pembuka apa? Sholat. Begitu. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, haram bicara dengan orang. Haram melakukan amalan-amalan duniawiyah. Barakallahu fiik. Adapun as-sani yang kedua, apa tadi? Man amila amala mizanul a'mali adh-dhahirah. Timbangan amal yang nampak. Amal dikatakan benar atau salah bisa dilihat. Ada contohnya enggak? Ada praktek dari para sahabat enggak? Kalau tidak ada, berarti tidak benar. Bisa jadi itu menambah-nambah dalam agama. Kenapa? Lau kana khaira lasabaquna man qablana. Kalau seandainya amalan yang kau lakukan itu kamu anggap bagus, pasti orang yang sebelum kita, siapa sebelum kita? Para sahabat sudah melakukannya. Jangan kamu tanya sholatnya para sahabat. Jangan kamu tanya ibadahnya para sahabat. Mereka orang-orang yang sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba betul dalam kebaikan. Jadi tidak ada amal yang di atas sunnah kecuali para sahabat mengejar. Sampai dalam memakai sendal. Sahabat Ibnu Umar, bagaimana sendalnya Nabi? Sampai berjalannya Nabi, Ibnu Umar kayak apa jalannya Nabi? Ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Makanya aneh kalau orang agama kok susah ya? Enggak ada yang susah. Tinggal niru. Siapa yang ditiru? Rasul. Siapa yang kita ikuti prakteknya? Para sahabat. Selesai. Yang susah itu bikin sendiri. Zikir 2000 kali. Tidak bernafas. Sudah 2000. Baca ya latif. Tidak bernafas. Susah apa susah? Siapa yang bikin susah? Kita sendiri. Nanti kalau bisa, kamu akan dapat ilmu luar biasa. Ilmu yang tidak diberikan orang lain. Ternyata bukan ilmu yang datang dari Allah. Ternyata ya latif, ya qawi. Hanya ingin bisa memukul tembok jebol. Oh itu. Jadi agama itu tidak susah. ibadah itu mudah. Dan itu Allah turunkan agama untuk diberikan kemudahan. Yang susah itu kadang bikin-bikin sendiri. Bikin syarat-syarat sendiri, cara-cara sendiri. Jadi susah. Kalau sudah berat, males. Ya apa tidak? Sholat 2000 rokaat. Satu malam. Lawang yang 5 kali waktu subuh, duhur, asar, maghrib saja banyak yang bolong-bolong. Ini 2000 rokaat semalam. Ada yang kuat? Kalaulah orang ini yang berpendapat, belum tentu dia mampu melakukannya. Jadi jangan memperberat ibadah. Yang sudah ada contohnya banyak. Tinggal kita ikuti. Itu jadi tidak boleh mengatakan, ini kan amalan baik. Thayyib. Ada contohnya apa tidak? Siapa contohnya? Nabi dan sahabat. Kok susah banget agama? Tidak susah. Tinggal niru. Subuh 2 rakaat tinggal niru. Duhur 4 rakaat tinggal niru. 12 rakaat sunnah setelah sholat wajib tinggal niru. Sudah lengkap. Siapa yang sholat sehari semalam? Setelah sholat faridah. 12 rakaat. Khairu faridah. Maka Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. 12 rakaat janjinya rumah di surga. Dan hadis. Orang mau beramal itu tenang, Pak. 12 rakaat sehari semalam. Setelah sholat fardu. Mudah apa ringan? Sebelum duhur 4 rakaat. Sholat sunnah. Ba'da duhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Berapa jumlahnya? 12. Ringan dan mudah. Tapi ini 12.000 rakaat. Memang nolnya banyak. Nolnya banyak, 12.000. Tapi amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka berhati-hatilah. Betul-betul diteliti amalan. Walaupun amalan itu dilakukan ikhlas. Saya ikhlas 12.000 rakaat. Semalam suntuk, tidak tidur. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aqumul lail wa anam, saya sholat malam dan saya tidur. Berarti kamu melebihi Nabi. Maka barakallahu fikum, ini timbangan yang zahir. Lalu berikutnya, maka hendaklah dia beramal saleh wala yusyrik. Ini yang kedua. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, beramal soleh dan dia tidak boleh berbuat syirik. La di sini la nahiyah. Tidak berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Wal murad bin nahi al irsyad. Wa qauluhu bi ibadati rabbihi ahada. Jangan berbuat syirik dengan ibadahnya itu kepada Rabb-nya. Ahadan dengan siapapun. Malaikat ataupun nabi ataupun pohon ataupun jin. Tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Khassal ibadah. Dikhususkan di sini ibadah. Bi ibadah. Li'annaha khalisun. Hakullah. Ibadah itu murni hanya haknya Allah. Semua ibadah murni hanya untuk Allah. Walidhalik atabi kalimatin walidhalik, oleh karena itu datang dalam ayat ini kalimat Rabb. Rabbih. Wala yusrik bi ibadati Rabbihi isyaratun. Ini sebagai isyarat ilal illah. Terhadap alasan. Maksudnya alasan, fakama anna rabbaka khalaqaka wala yusyrikuhu ahadun min khalqik. sebagaimana Rabbmu yang menciptakanmu, maka tidak boleh disekutukan bersamanya dari makhluknya. Fi khalqika, dari makhluknya. Fayajibu antakuna al-ibadah lahu wahdah. Sehingga ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah semata. Walidzalika lam yakul la yusyriku bi ibadatillah. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah, tapi bi ibadati rabbih. Apa maksudnya? Rabb itu yang menciptakan. Kalau dia yang menciptakan, dia pula yang berhak untuk diibadahi. Dalilnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Pencipta, pemelihara, pengatur kalian. Sembahlah dia. Alladzi khalaqakum, Rabb yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Rabb yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nenek moyang kalian yang menciptakan Allah Rabb kalian, agar kalian bertakwa. Sehingga dikatakan la yusyrik bi ibadati rabbih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Pada akhir ayat ahadan nakiratun fi siyaqin nahi. Isimnya nakirah dalam bentuk larangan. Apa faidahnya? Fatakunu amatun likulli ahad. Sehingga maknanya bersifat umum kepada siapapun. Allah tidak menerima bersamanya seorang pun untuk dijadikan sekutu, baik itu para malaikat, baik itu rasul-rasul, para wali-wali, para solihin, batu-batu atau pohon, baik itu jin atau manusia. Tidak boleh. Betul-betul tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun dia, apapun dia. Sehingga dalam ayat dikatakan ahada. Syahid minal ayat. Nah sekarang kata Syekh, syahid dalil dari ayat an-nariya minasyirki, bahwa riya termasuk perbuatan syirik. Yakunu dakhilan finnahi anhu, masuk dalam larangan dalam ayat ini. Wala yusyrik, janganlah dia berbuat syirik. Wa fi hadhil ayah, sehingga dalam ayat ini pabangkana yarju liqa'a rabbihi dalilun, sebagai dalil ala mulaqatillah ta'ala, dalil tentang perjumpaannya manusia dengan Allah ta'ala pada hari kiamat. Waqad istadalla biha ba'du ahlil ilmi, bahkan telah menjadikan dalil ayat ini sebagian ahlul ilm. Fi subuti ru'yatillah, tentang ditetapkannya melihat Allah pada hari kiamat. Seperti diantaranya adalah Syekhul Islam rahimahullah. Dan dalil yang menunjukkan Allah akan dilihat oleh seorang mukmin pada hari kiamat sangat banyak. Dalam Al-Quran Allah katakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti wajah-wajah itu berseri-seri. Kenapa wajah-wajah itu berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya dia melihat, ya. Nadhirah pakai dhad. Kalau dha yang pertama dha, berseri-seri. Pada ayat berikutnya mereka berseri-seri karena melihat Rabb-nya. Bahkan melihat Rabbnya di hari kiamat bagi orang mukmin itu tambahan nikmat surga. Surga sudah nikmat, ditambah lagi nikmat melihat Rabbnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Bukan hanya surga, wa ziyadah dan tambahan. Apa kata Nabi yang dimaksud ziyadah? Ziyadah maksudnya seorang itu melihat Allah di surganya. Adapun orang kafir, kalla innahum arabbihim yawma idzin lamahjubun. Jangan demikian, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat itu lamahjubun, tertutup. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini dijadikan dalil kalau orang kafir tertutup tidak bisa melihat Allah, maka orang mukmin melihat Allah. Kapan itu? Pada hari kiamat. Li'anal mulaqat maknaha muwajahah. Liqa itu maknanya saling berhadapan. Kama hasara uluhiyah billah wa hada dalil ala anna rasul basharun la yastahiku ayyubat. Ayat ini juga sebagai dalil. Ayat ini juga sebagai dalil, kata Syekh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jenis manusia. Tidak berhak untuk diibadai. Tidak boleh beribadah kepada dia, beristighosa, ya Rasulullah ahisna. Tidak boleh. Insya Allah demikian. Ayat ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa khairu da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.